الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. Ayuhal ikhwat fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqhul miyassar fi dhaw'il kitabi was sunnah. Dan kita masih menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan syarat yang ke-8, yaitu istiqbalul qiblati ma'al qudrah, menghadap kiblat bersama dengan kemampuan. Yakni apabila seseorang melihat secara langsung kiblat tersebut, melihat Ka'bah secara langsung, maka yang wajib bagi dia adalah menghadap ke Ainul Ka'bah, ke Ka'bah itu sendiri. Namun apabila seorang jauh dan tidak melihat Ka'bah, seperti keberadaan kita di Indonesia ini, maka yang wajib adalah menghadap ke jihah, arah menuju kiblat, arah menuju Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita, di mana kita tidak diberi satu beban kecuali apa yang kita mampu untuk memikulnya, untuk menghadap persis ke arah Al-Ka'bah, itu adalah suatu hal yang sulit. Namun syariat ini memberi kemudahan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah." Apa yang ada di antara timur dan barat, maka itulah kiblat. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini ketika beliau berada di kota Nabi, di Al-Madinatul Nabawiyah. Karena kiblat di Madinah itu menghadap ke selatan. Ya, kiblat di Al-Madinatul Nabawiyah menghadap ke selatan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan antara timur dan barat, maka itulah kiblat. Maka demikian pula keadaan kita di negeri kita ini, apabila kita sulit untuk menentukan jihatul qiblah, ya, kecuali dengan mengetahui arah bahwa itu adalah arah barat, maka antara utara dan selatan itulah kiblat. Ini merupakan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Dan telah kita jelaskan bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sahnya salat. Dan sepakat para ulama bahwa apabila seseorang mengerjakan salat dengan sengaja tanpa menghadap kiblat, dengan sengaja dia tidak menghadap kiblat, maka salatnya batilah. Salatnya batil dan tidak sah. Namun ada beberapa keadaan di mana seseorang diberi kemudahan, diberi keringanan untuk tidak menghadap kiblat. Keadaan yang pertama, seorang yang dalam keadaan musafir. Seseorang yang dalam keadaan musafir, lalu kemudian dia sedang berada di atas kendaraannya, dan dia ingin mengerjakan sholat sunnah. Apabila seorang berstatus sebagai musafir, kemudian dia sedang berada di atas kendaraan. Kalau dahulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kendaraannya adalah unta atau keledai atau kuda. Apabila seorang berada di atas kendaraannya, lalu kemudian dia ingin mengerjakan salat sunnah, maka diperbolehkan baginya salat di atas kendaraan meskipun tidak menghadap kiblat. Meskipun tidak menghadap kiblat. Maka ma'asyarul ikhwah rahimakumullah, ada tiga dhabit, tiga syarat yang menjadikan seseorang diringankan untuk mengerjakan salat tidak menghadap kiblat. Sebagaimana kita sebutkan, yang pertama dia musafir. Adapun kalau dia tidak sedang safar, misalnya dia hanya berputar-putar di kota Balikpapan, dia orang Balikpapan, dia berputar-putar di kota Balikpapan naik mobil, ya, dia tidak melakukan perjalanan safar, bolehkah dia sholat di atas kendaraannya tidak menghadap kiblat? Jawabannya tidak diperbolehkan, harus dalam kondisi musafir. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berada di atas kendaraan. Dia berada di atas kendaraannya. Apabila dia tidak sedang berada di atas kendaraan, misalnya di tanah, atau dia sedang berjalan kaki, maka yang wajib bagi dia adalah sholat menghadap ke kiblat. Sholat menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, dia mengerjakan sholat sunnah. Dia mengerjakan sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Adapun jika dia mengerjakan sholat wajib, maka yang wajib baginya adalah turun dari kendaraan. Turun dari kendaraannya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Ibn Umar menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan, beliau mengatakan illa annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraan. Tidak mengerjakan salat wajib di atas kendaraan. Maka hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi seseorang sholat di atas kendaraannya apabila dia mengerjakan sholat wajib. Namun seperti dalam kondisi kita di zaman sekarang ini, di mana seorang terkadang berada di atas kendaraan melakukan perjalanan sangat jauh dan terkadang tidak memungkinkan baginya untuk turun dari kendaraan. Misalnya ketika seorang berada di pesawat sementara dia melakukan perjalanan yang jauh. Dia melakukan perjalanan yang jauh. Atau di atas kereta api, yang dia tidak berhenti kecuali beberapa saat. Yang kalau dia turun, sangat dikhawatirkan dia akan tertinggal. Atau misalnya dia sedang naik bis. Sementara supirnya gak mau tahu. Dan tidak peduli dengan sholat, waktu sholat. Apalagi untuk berhenti hanya untuk menunggu orang yang mengerjakan sholat. Bagi dia ini adalah bagi mereka tidak menguntungkan. Nah, bagaimana kondisi kita apabila kita sedang berada di dalam perjalanan dengan mengendarai kendaraan, menempuh perjalanan yang jauh. Sehingga terkadang kita mendapati waktu sholat. Seperti contoh, kita melakukan perjalanan dari Jogja misalnya menuju ke Surabaya di malam hari. Pada jam 10 atau jam 11 dia berangkat dari Jogja. Tentu dia akan mendapati waktu subuh di tengah perjalanan misalnya. Waktu subuh di tengah perjalanan. Nah, apabila dia menunggu hingga tiba di Surabaya, maka akan lewat waktu fajar dan dia akan tiba di waktu duha. Apa yang dilakukan oleh seorang yang dalam keadaan seperti ini? Maka ma'asyarakat rahimakumullah, yang wajib bagi dia adalah mengerjakan sholat tetap pada waktunya. Tidak diperbolehkan baginya dengan alasan bahwa dia berada di atas kendaraan lalu kemudian dia membiarkan waktu sholat berlalu dalam keadaan dia tidak mengerjakan sholat al-fajr. Maka dia mengerjakan sholat al-fajr meskipun di atas kendaraannya. Meskipun di atas kendaraan, dia sedang naik bis. Jika memungkinkan bagi dia menghadap kiblat, maka itulah yang wajib menghadap kiblat. Ya, jika memungkinkan bagi dia sholat berdiri, maka itulah yang wajib sholat dalam keadaan berdiri. Namun apabila ini semua tidak memungkinkan, dia enggak bisa sholat berdiri. Naam, dan dia tidak bisa menghadap kiblat, maka dalam hal ini Rasulullah sallallahu Allah Azza wa Jalla mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu." Apabila aku perintahkan kepada kalian satu perintah, maka amalkanlah semampu kalian. Maka demikian pula keadaannya seorang mengendarai kereta api atau naik pesawat misalnya. Jika memungkinkan bagi dia untuk mengerjakan sholat tidak di atas kendaraan, maka itulah yang wajib. Misalnya dia akan melakukan perjalanan dengan pesawat, memungkinkan bagi dia mengerjakan sholat duhur yang dijamak dengan sholatul asr, tidak di atas pesawat, setelah itu berangkat yang mungkin dia akan tiba di tujuan di waktu maghrib atau waktu isya, maka dia wajib hukumnya untuk sholat tidak di atas pesawat. Ya, atau misalnya diakhirkan, memungkinkan bagi dia tiba di tujuan di waktu asar, maka dia menunggu hingga tiba di tempat tujuan, lalu dia mengerjakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat al-asr. Namun apabila tidak memungkinkan, ya, dia tidak mendapati waktu zuhur, nah, dia sudah berangkat sementara waktu zuhur belum masuk, dan kemungkinan dia tiba di tujuan telah lewat waktu asar, telah masuki maghrib atau telah masuki waktu isya, maka dalam keadaan seperti ini yang wajib bagi seorang untuk tidak membiarkan waktu sholat berlalu dalam keadaan dia tidak mengerjakan sholat. Yang wajib bagi dia adalah tetap mengerjakan sholat tersebut masing-masing pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan hal yang diwajibkan bagi kaum mukminin yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal yang pertama. Yang kedua, keadaan perang. Diperbolehkan bagi seorang apabila kondisi perang yang berkecamuk, maka dia sholat semampunya dalam kondisi apapun dia, meskipun dia tidak menghadap ke kiblat. Oleh karena itu dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Abdullah bin Umar, "Idza kana khaufun huwa ashaddu min dzalika sallu rijalan qiyaman ala aqdamihim." Apabila kondisi khauf perang, ya, sehingga perang itu benar-benar berkecamuk, maka sholatlah meskipun dalam keadaan berjalan, ya, berdiri, berjalan di atas kaki-kaki mereka, au rugbanan, atau sholat sambil berkendaraan, mustaqbilil qibla au ghairu mustaqbiliha, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Lalu kemudian Nafi' rahimahullah ta'ala setelah meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Umar, beliau mengatakan, "La ara dzalika illa an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Aku tidak menganggap apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar melainkan itu datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ini kondisi yang kedua di mana Allah jalla wa ala memberi keringanan kepada hamba-hambanya ketika dia mengerjakan salat meskipun dia tidak menghadap kiblat, maka ini adalah merupakan kondisi darurat. Wad-daruratu tubihul mahdzurah. Perkara yang sifatnya darurat membolehkan sesuatu yang asal hukumnya terlarang. Kemudian kita masuk ke syarat yang ke-9 yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Beliau berkata, "An-niyyatu," berniat. Berniat termasuk syarat salat, demikian pula syarat ibadah-ibadah yang lainnya. Dan yang dimaksud dengan niat adalah al-azm al-musamma fil qalb. Tekad yang kuat untuk melakukan satu perbuatan yang berasal dari hati kita. Jadi niat itu hubungannya dengan hati. Niat hubungannya dengan hati. Wa la tasqutu bihalin, dan niat itu tidak gugur dalam kondisi apapun. Tidak ada sholat bagi seorang yang tidak punya niat. Ya. Misalnya seorang sedang tidur, ya, sedang tidur lalu kemudian dia melakukan gerakan sholat, mimpi atau yang semisalnya. Ya, tidak ada niat, maka yang seperti ini tidak sah. Atau apa yang dilakukan oleh orang yang gila misalnya, dia mengerjakan sholat, dia gila, hilang akal, maka apa yang dia perbuat sama seperti tidak ada sama sekali. Oleh karena itu niat merupakan syarat. Wala tasqutu bihal, tidak gugur niat itu dalam kondisi apapun. Li hadithi Umara, hal ini berdasarkan hadis Umar radhiyallahu an, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Maka tidak ada amalan tanpa niat. Maka dengan niat ini akan menentukan antara satu amalan ibadah dengan amalan yang bukan ibadah. Dan juga membedakan antara sebagian ibadah dengan ibadah yang lain. Seorang mengerjakan puasa. Puasa apa dia? Apakah puasa qadha? Karena dia punya hutang puasa Ramadan misalnya. Ataukah dia puasa sunnah? Ya. Ketika dia berpuasa sunnah, puasa sunnah apa? Apakah puasa sunnah? Karena itu Asyura. Atau puasa sunnah biasa. Maka dengan niat ini itu akan menentukan masing-masing dari apa yang kita amalkan. Bahkan kata para ulama bahwa tidak mungkin seseorang itu melakukan satu amalan dengan sadar tanpa niat. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin seorang melakukan satu perbuatan dengan sadarnya dia tanpa niat. Ya, tanpa niat. Kalaulah seorang diberi beban untuk melakukan satu amalan tanpa niat, niscaya dia tidak akan mampu. Jadi niat itu ketika seorang hendak melakukan satu amalan dengan sadar, itu pasti ada niatnya. Tidak mungkin tidak. Jadi yang dimaksud dengan niat adalah sesuatu yang terdapat di dalam hati. Seorang dari rumah dia berwudu, dia membersihkan diri, berangkat ke masjid. Dari situ diketahui bahwa tujuan dia ke masjid adalah untuk sholat misalnya, untuk ibadah. Ataukah mungkin untuk ta'lim, pengajian. Masing-masing ada niatnya. Sehingga niat itu adalah merupakan syarat. Wa mahalluhal qalbu, dan tempat niat itu dalam hati. Jadi niat itu bukan yang dilafazkan. Niat tersebut bukan sesuatu yang dilafazkan, namun yang terdapat di dalam hati seseorang. Wa haqiqatuha al-azmu 'ala syai. Hakikat dari niat itu adalah keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu. Wala yushra'u talaffudhu biha, dan tidak disyariatkan melafazkan niat. Seperti perbuatan sebagian kaum muslimin apabila hendak mengerjakan salat, dia mengatakan usalli salatal maghrib thalath raka'at lillah azza wa jalla, atau nawaitu alwudu, atau nawaitu sawma ghadin, dan yang semisalnya dari lafaz-lafaz niat ini sama sekali tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafazkan niat. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dhalik. Dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa seseorang dari kalangan para sahabat melakukan hal tersebut. Oleh karena itu tidak ada di kalangan para ulama yang menganjurkan seorang melafazkan niat ketika hendak sholat, atau ketika hendak berpuasa, atau ketika hendak berwudu. Tidak ada sama sekali. Tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perbuatan atau dari perkataan beliau. Tidak pula dari para sahabat. Tidak pula dari kalangan tabi'in dan para imam. Namun ada yang dinukilkan oleh sebagian para pengikut Asy-Syafi'iyah. Mereka menisbatkan kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i itu menganjurkan melafazkan niat. Dalam salah satu ucapan Imam Syafi'i ketika beliau menjelaskan masalah haji, beliau mengatakan, "Idza nawa hajjan aw umratan ajza'ahu wa illam yatalaffaz. Wa laysa kas-salati la tashihhu illa bin-nutqi." Apabila seorang meniatkan untuk haji atau umrah, maka itu sudah cukup, sah amalannya itu. Ya. Meskipun dia tidak melafazkan. sekedar dia sudah berniat ihram, itu sah. Meskipun pada amalan haji ya, dianjurkan seorang mengucapkan labbaika hajjan, atau ketika dia umrah maka dianjurkan dia mengucapkan labbaika umratan. Namun kalau seandainya dia tidak mengucapkan itu, tetap hajinya sah, umrahnya sah, karena dia telah berniat. Dia telah berniat dalam dirinya. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i. Walaysa kas-salati, kata beliau, dan ini tidak sama seperti salat. La tasihhu illa bin nutqi, tidak sah salat itu kecuali dengan mengucapkan. Nah, dari kata Al-Imam Syafi'i ketika beliau mengatakan tidak sah salat itu kecuali dengan mengucapkan, sebagian memahami bahwa yang dimaksud mengucapkan niat. Padahal bukan itu yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang dimaksud oleh Imam Syafi'i la tasihhu illa bin nutqi, tidak sah salat kecuali dengan mengucapkan, maksudnya takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, yang merupakan salah satu rukun dari salat. Ya, tanpa mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya. Tidak sah salat, karena itu merupakan rukun. Jadi ini yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, bukan yang dimaksud oleh beliau melafazkan niat. Oleh karena itu banyak dari kalangan para ulama, mereka menganggap bahwa melafazkan niat dalam ibadah salat, pada wudu dan puasa dan yang lainnya, ini termasuk di antara amalan yang baru, yang bid'ah, yang sama sekali tidak bersumber dari syariat ini. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Dengan demikian selesai pembahasan tentang syurutu as-salah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.